السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، وكما ينبغي له أن يحمد. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب المضطر، وتنفس الكرب، وتغيث الملهوف، وتغفر الذنب. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لزيارة آبائنا وإخواننا في هذه المدينة وفي هذا المسجد المبارك. زيارة نرجو بها ثواب الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال الله فيهم في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتباذلين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا. ونحمد الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا الوقت المبارك على طاعته، وذكره وشكره. وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلازم هذه المجالس ويلزم أهلها، فقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة أول النهار من وقت الفجر، والعشي قيل من بعد الظهر وقيل من بعد العصر. فالله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم، ومعنى يدعون أي يعبدون، لأن المراد بالدعاء هنا العبادة، دعاء العبادة، بالغداة والعشي. ثم ذكر الله جل وعلا وصفهم وصفاتهم، فقال سبحانه: يريدون وجهه، يريدون ثواب الله، ويريدون مغفرة الله. ثم يقول: ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لاحظ، أمره ثم نهاه، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفي الجانب الآخر احذر أن تجالس أصحاب الدنيا والذين أمرهم في هذه الدنيا هلاكا وفرطا، لا تجالسهم. ففي مجالسة الذين يعبدون الله النجاة، وفي مجالسة أصحاب الدنيا الهلاك والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شيخ حفظه الله ورعاه memulai tausiah malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian subhanaka wa bihamdik, maha suci Allah Subhanahu wa taala, la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi, yang kami tidak sanggup untuk mengira dan menghitung-hitung jumlah pujian kecuali seperti apa yang engkau puji dirimu dengannya, ya Allah. Kemudian beliau mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lalu beliau melanjutkan, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi taufik kepada kami untuk berziarah ke negeri saudara-saudara kami, dan hakikatnya negeri kaum muslimin adalah satu. Kami bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kami untuk berziarah, berkunjung di kota ini. Ziarah yang kami harapkan di dalamnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari orang-orang yang dikatakan kepada mereka di hari kiamat kelak, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, sungguh hari ini telah pasti dan akan mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mencintai dikarenakanku ketika mereka hidup di dunia dahulu. Demikian pula orang-orang yang saling bersaudara dikarenakanku tatkala mereka hidup di dunia dahulu, dan orang-orang yang saling berziarah, yang saling mengunjungi di antara sesama mereka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka hidup di dunia dahulu. Dan semuanya ini kita hendaknya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dalam berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan di dalam memperbaiki dan senantiasa berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami ingatkan di sini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala waktu al-ghada, yaitu pada pagi hari sejak terbitnya atau sejak fajar, kemudian di sore hari. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ashi adalah mulai dari selesainya salat zuhur, dan sebagian mengatakan dimulai dari selesainya salatul asar. Allah berfirman, wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang dimaksud di sini adalah al-ibadah. Sehingga makna ayat ini, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di awal hari atau di pagi hari dan di waktu petang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dan ciri-ciri orang yang senantiasa berdoa dan beribadah kepadanya ini di pagi dan di sore hari. Kata Allah, yad'una rabbahum wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yang mereka tidaklah beribadah kepada Allah, tidaklah berdoa kepada Allah, melainkan mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan juga pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan ayat ini dengan mengatakan, wala ta'adu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau memalingkan matamu kepada orang-orang yang mereka ashabud dunya, yang di mana orientasi hidup mereka semuanya ditujukan kepada dunia. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah engkau palingkan matamu dari orang-orang yang beribadah kepada Allah, kemudian engkau menuju kepada orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, janganlah engkau memalingkan matamu dari orang-orang yang senantiasa bersabar beribadah kepada Allah hanya dikarenakan engkau mengharapkan perhiasan harta dunia. Dan jangan pula engkau mengikuti mereka, orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, wa kana amruhu furta, sehingga urusan mereka menjadi tercerai-berai. Di dalam ayat ini kita perhatikan terdapat amrun wa nahi. Terdapat di dalamnya perintah kemudian larangan. Adapun perintah adalah lafaz firman Allah Subhanahu wa taala penggalan ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beribadah kepadanya. Kemudian dari sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Janganlah engkau palingkan matamu dari orang-orang yang beribadah ini semata-mata hanya untuk mencari perhiasan dunia. Di sini terdapat larangan dan sebelumnya terdapat perintah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya dengan mengikuti bersabar bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, mengharap wajah Allah, di dalamnya terdapat an-najah, di dalamnya terdapat keselamatan dan kebahagiaan. Adapun larangan dari orang-orang yang mengikuti dunia, yang semua kehidupannya adalah mencari dunia dan mereka mengikuti hawa nafsu, mereka ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mendekat dan berpaling kepada mereka, karena di dalam mengikuti orang-orang seperti ini terdapat al-halak, kebinasaan. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر الرباني، فكان في حياته يلازم الصالحين وهو سيدهم ويستأنس بهم، وما زال على هذا الطريق الواضح حتى توفاه الله. تصور، حتى عند سكرات الموت ينازع سكرات الموت ونفسه تفيض وهو يقول، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر، في سكرات الموت يتمنى أن يعيش مع هؤلاء ويريد أن مرافقة هؤلاء. وإبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن ماذا يقول؟ يسأل الله جل وعلا أن يجعله مع الصالحين، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون أو قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقبلها قال واجعلني من الصالحين وألحقني بالصالحين أي نعم قال جل وعلا عن إبراهيم وألحقني بالصالحين عاش مع الصالحين ويسأل الله جل وعلا أن يلحقه بالصالحين قال سبحانه وإنه في الآخرة لمن الصالحين سأل الله أن يلحقه بالصالحين فقال سبحانه وإنه في الآخرة لمن الصالحين وهو إبراهيم فكيف بي وبك ولا شك أن مصاحبة الصالحين كما سمعتم فيها النجاة النجاة في الدنيا والفوز يوم القيامة برضوان الله جل وعلا ولذا قال سبحانه وتعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عيشوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين وجالسوا الصادقين ولتكن أغلب أوقاتكم مع الصادقين ولذا أرشد الإسلام الشباب إذا أرادوا الزواج أن يتخيروا المرأة الصالحة لأنها ستكون رفيقة لك في الحياة ورغب الإسلام في هذا أيما ترغيب لأنه سيكون المرافق لك ربما إلى أن تموت فمن رزق المرأة الصالحة سعد ومن رزق غير ذلك شقي إلا أن يتداركهم الله جل وعلا برحمته فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون مع الصادقين وأن نجالس الصادقين عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام عندما شغل عن ابن أم مكتوم عندما جاء إليه وكان يتكلم مع سادات قريش وابن أم مكتوم رجل أعمى أتى ليسأله عن بعض عن دينه والرسول عليه الصلاة والسلام لا بغضا في ابن أم مكتوم ولا كراهية له وإنما أراد أو طمع في إسلام هؤلاء والله سبحانه وتعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام عندما أعرض عن ابن أم مكتوم تلك الإعراض مع أنه لم يزجره ولم يتكلم في وجهه بشيء فقال سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وهو ابن أم مكتوم أو يزكى يتطهر بسؤاله لك ثم يقول عن الطرف الثاني وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى أو قال عن الطرف الثاني عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى عنك وعن تذكيرك وعن وعظك وعن تعليمك فأنت له تصدى أي فأنت تتصدى له وتحرص عليه أشد الحرص سبحان الله فانظروا في هذا الأمر وفي هذه القصة العظيمة كيف عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام مع أن الرسول كان في خير والله ما جالس أولئك ليشاركهم فيما هم فيه من المعاصي والسيئات والكفر بالله رب العالمين أبدا ولا كان يمازحهم ولا يضاحكهم وإنما كان في مقصد عظيم وهو يدعوهم إلى الإسلام ويحرص أشد الحرص على هدايتهم. ولكن لما جاء ابن أم مكتوم وعبس في وجهه وكلح في وجهه، الله جل وعلا عاتبه على ذلك. وأما من جاءك يسعى يجري، ابن أم مكتوم جاء يسعى إليك يا محمد وهو يخشى، وهذه من أعظم التزكية في القرآن الكريم لأفراد الصحابة، تزكية عظيمة، وهو يخشى أن يخشى الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى من شدة السعي السقوط على الأرض لأنه كان أعمى، ولكن من حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسعى وهو المشي السريع أو المشي بسرعة وهو يخشى السقوط على الأرض. قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله، يا سبحان الله، فأنت عنه تلهى. انظر على وصف، مع أنه كان يدعو إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام، فانظروا بما وصف الله. ثم يقول الله كلا إنها تذكرة. فكان الرسول بعد ذلك إذا جاءه ابن أم مكتوم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang benar-benar memegang perintah ini dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ia untuk bersabar dan ia pun bersabar. Beliau orang yang senantiasa melazimi, senantiasa hidup bersama dengan orang-orang saleh. Dan beliau adalah orang yang paling saleh, beliau adalah manusia yang paling tinggi kesalehannya. Dan hal itu tidak menghalangi beliau untuk senantiasa duduk, bermujalasah, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang as-salihin, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di atas hal tersebut. Bahkan perhatikan di akhir-akhir kehidupan beliau, pada saat sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih juga berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikannya di rafiq al-a'la, yaitu bersama orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. Ya Allah, tempatkanlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, as-siddiqin, dan orang-orang yang mereka disebut sebagai asy-syuhada. Bayangkan hal ini beliau sebutkan di akhir-akhir hidup beliau, tatkala beliau menghadapi sakaratul maut. Karena beliau adalah orang yang tatkala hidup di dunia ini, beliau berusaha senantiasa menjaga kehidupannya, warna kehidupannya senantiasa bersama orang-orang saleh. Beliau hidup bersama mereka dan beliau pun ingin mati bersama mereka. Sebelum beliau, Allah telah menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikannya termasuk ke dalam orang-orang yang saleh, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh di dunia dan di hari kiamat kelak. Allah berfirman tentang Ibrahim, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, sertakanlah aku, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim hidup bersama orang-orang saleh dan ia berharap untuk hidup bersama dan ia berharap di hari kiamat kelak agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya golongan orang-orang yang saleh. Allah berfirman, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan adalah Ibrahim di hari kiamat kelak ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Maka inilah yang hendaknya diperhatikan seorang muslim. Tidak diragukan bahwasanya sebagaimana yang telah kita singgung tadi, bersahabat dengan orang-orang saleh, berinteraksi, bergaul dengan orang-orang saleh adalah kesuksesan dan keselamatan di dunia ini. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang konotasi hidupnya semuanya hanyalah dunia, maka ini adalah kebinasaan dan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengarahkan kaum muslimin untuk mereka senantiasa melazimi orang-orang saleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang as-sadiqin, yang jujur di dalam keimanan mereka, yang jujur di dalam amalan mereka. Duduklah bersama mereka, bergaullah bersama mereka. Islam bahkan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada anak-anak muda yang belum menikah, agar tatkala mereka menikah untuk memilih wanita yang memiliki agama yang baik. Karena sesungguhnya wanita yang baik, wanita yang saleh, yang akan menjadi istrinya di dalam kehidupan dunia ini, apabila dia bisa mendapatkannya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh hal itu akan menjadi kesuksesan, akan menjadi kebahagiaan untuknya di dunia sebelum di akhirat. Namun sebaliknya, barang siapa yang mendapatkan wanita yang tidak baik agamanya, yang jauh dari kesalehan, maka ini adalah suatu kerugian, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sehingga menjadikan wanita yang tadinya tidak saleh menjadi saleh. Suatu ketika Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau ingin menjelaskan agar seseorang senantiasa bersabar mencari teman yang saleh dan tidak berpaling dari mereka, orang-orang yang saleh. Ibnu Ummi Maktum mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mempelajari perkara tentang agama Islam. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci Ibnu Ummi Maktum, dan tidak pula beliau berpaling darinya dikarenakan menginginkan harta dunia, bukan itu sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki muka yang masam ketika berhadapan dengan Ummi Maktum, dikarenakan ketika itu bersamaan datang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan keislaman dari pembesar-pembesar kafir Quraisy. Tatkala itu datang orang-orang ini bersamaan dengan datangnya Ibnu Ummi Maktum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Seketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menyebutkan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, bermuka masam dan dia berpaling tatkala datang kepadanya seorang yang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Dari mana, atau di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Ibnu Ummi Maktum datang agar dia bisa mensucikan dirinya, dan ia ingin mendengarkan zikra, mendengarkan peringatan, semoga dengannya ia bisa mengambil pelajaran. Ini adalah Ibnu Ummi Maktum yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan untuk mendapatkan pengajaran tentang agamanya. Namun dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengharapkan agar orang-orang pembesar Quraisy bisa masuk Islam, beliau pun mendahulukan mereka dan Allah menegurnya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berpaling. Allah berfirman, "Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka." Adapun wahai Muhammad, orang-orang yang berpaling, engkau berusaha mendatangi mereka, ashaddal hirs, dengan semangat yang begitu tinggi agar mereka ini bisa masuk Islam. Sementara Ibnu Ummi Maktum yang telah datang untuk menyerahkan diri untuk mendapatkan pengajaran darimu, engkau berpaling darinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya ketika itu berada di atas kebaikan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah duduk bersama orang-orang kafir tersebut, tidaklah makan bersama mereka, bergaul bersama mereka. Bukan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tegurannya bukan karena hal itu. Semata-mata Allah menyebutkan tegurannya hanya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan orang-orang yang beliau mengharapkan Islamnya dari kalangan petinggi-petinggi kafir Quraisy, namun beliau meninggalkan Ibnu Ummi Maktum. Lihatlah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan bagi seseorang yang berpaling dari orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini, Ibnu Ummi Maktum datang kepadamu wahai Muhammad ingin mempelajari agamanya, namun engkau berpaling darinya. Sementara orang-orang yang kafir, engkau berusaha untuk mendatangi mereka, berusaha untuk mereka ini bisa masuk Islam. Wama alaika alla yazzakka, dan sungguh tidak ada, bukanlah hakmu untuk mereka itu menjadi orang-orang yang mensucikan diri atau masuk Islam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, adapun orang yang datang kepadamu wahai Muhammad dan dia dalam keadaan yakhsha, dalam keadaan memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mufassirin menyebutkan ia memiliki yakhsha min shiddati sa'i, dikarenakan dia datang berusaha untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangat yang tinggi sampai-sampai beliau terjatuh. Beliau terjatuh dikarenakan beliau seorang yang buta. Di dalam ayat ini terdapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibnu Ummi Maktum, yaitu sifat yang sangat tinggi yang Allah berikan untuknya, wa huwa yakhsha, dan adalah Ibnu Ummi Maktum orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak wahai Muhammad, janganlah engkau melakukan hal itu. Innaha tadhkirah, karena Al-Quran ini adalah peringatan. Dan tatkala ayat ini telah turun, setelahnya setiap kali Ibnu Ummi Maktum mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambut Ibnu Ummi Maktum dengan ucapannya, marhaban bima atabani bihi rabbi, selamat datang wahai orang yang dikarenakannya Allah Subhanahu wa taala menegurku. Walidha yukhbiru Allahu jalla wa ala 'anil mu'minin al-mutajalisin fid dunya annahu yajma'uhum yawm al-qiyamah fil jannah wa yaltaqun wa yatasaalun فيذكرون ما كان منهم في الدنيا من أعمال صالحة. قال تبارك وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه. لاحظ قارن كلمة أو هذه الآية إنا كنا من قبل ندعوه مع قول الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون مع الذين يدعون ربهم. إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده. المراد بالدعاء هنا دعاء العبادة، نعبده ونوحده ونطيعه ونذكره. إنا كنا من قبل ندعوه. ولاحظ كلمة كلها جاءت بواو الجماعة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه من أعظم النعم التي يمن الله بها على أهل الجنة، يجتمعون ويتساءلون بينهم في الجنة أو يسأل بعضهم بعضا عما كان يحدث بينهم في الجنة من أمور، حتى إنهم ليتساءلون عن أشخاص كانوا يعرفونهم في الدنيا ولكنهم كانوا على معصية الله رب العالمين. وين فلان؟ وين راح؟ نحن ما نراه معنا في الجنة، أين راح؟ أين مكانه؟ واحد يقول والله يا جماعة كان عندي صاحب صديق قرين في الدنيا كان يأمرني بالمعصية ويأمرني بالكفر بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. لاحظ هذه الكلمة، يقول يا جماعة كان عندي صديق قرين يقول لي أنت تصدق إن في يوم القيامة عذاب وحساب وسنجزى على أعمالنا؟ لا لا تصدق هذا الكلام، خذ راحتك، افعل المعاصي ما في حساب ولا في عذاب. أئنا لمدينون، ومعنى مدينون أي أئنا لمحاسبون ومجزيون بما نعمل في الدنيا. هذا الرجل من أهل الجنة يقول لأصحابي وأصدقائي يقول لكني الآن أنا ما أرى في الجنة، وين راح؟ أين ذهب؟ إذن ما رأيكم نروح إلى النار ننظر؟ تأتون معي؟ قال جل وعلا: قال هل أنتم مطلعون، هل أنتم مطلعون معي في النار؟ نذهب. وراحوا معه. والله جل وعلا يعطي أهل الجنة سؤلهم، أرادوا أن ينظروا هذا الرجل، سألوا الله جل وعلا فأراه. فلما رأوا في النار وأراهم الله جل وعلا ذلك الشخص السيء العاصي في وسط النار يعذب أشد العذاب ويهان أشد الإهانة، قال تعالى: قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع، أي بمعنى رأى، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، سواء بمعنى وسط، وسط الجحيم. وانظر إلى الحوار الذي يدور بينهم، يقول هذا الرجل من أهل الجنة للذي في النار: قال تالله إن كدت لتردين، أي والله أنك كنت سترديني معك وتدخلني معك لو أني أطعتك، لكن الله رحيم من علي بالتوبة والهداية فلم أستمع لكلامك ولم أسلك طريقتك. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة الله لكنت معك الآن من المحضرين في النار. فلاحظوا أيها الإخوة في الله مجالس الذكر ومجالسة الصالحين كيف يكون مآلها، بينما اشتق الآخر إلى النار والعياذ بالله. هذا الرجل كما أنه اجتمع مع إخواني في الجنة يسأل عن هذا الذي في النار، كذلك الذين في النار يجتمعون ويتساءلون ويتلاعنون، لأنهم اجتمعوا في الدنيا على معصية الله، يتلاعنون ويتسابون، وكل واحد يدعو على الآخر، وأيضا يسألون عن بعض أصحابهم الصالحين الذين كانوا في الدنيا معهم، قلوا ليش ما نراهم معنا في النار؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون. أي ليش ما ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا؟ لكن اليوم القيامة يختلف عن يوم الدنيا. قال سبحانه: بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يقولون أنتم بعض أهل النار يقول للبعض الآخر يقول أنتم كلما سلكنا طريق الهداية أتيتم وصديتمون عن ذلك، كلما أردنا أن نحافظ على الصلوات بأوقاتنا أتيتم وأبعدتمون عن مساجد الله جل وعلا، كلما أردنا أن نستقيم كنتم أنتم السبب في صدنا. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من جهة الدين والصلاح. فيقول لهم الفريق الآخر قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، ما كان عندكم استقامة ولا عندكم عبادة ولا عندكم صلاح، أنتم في حقيقة الأمر كنتم طغاة وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كان لنا عليكم سلطان، نحن ما أتيناكم بالقوة، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. قال الله: فحق علينا قول ربنا، انظر كيف يعترفون، فحق بمعنى وجب علينا قول ربنا إنا لذائقون. الجميع كلهم مشتركون. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. الضال والمضل كلهم جميعا يوم القيامة مشتركون. ولذا لما عندما يدخلون النار ويجمع الله بينهم كما كانوا مجتمعين في الدنيا على معصيته، لكن يوم القيامة يجمعهم في النار في مكان ضيق. قال الله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فيقول أهل النار: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ليش ما نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا نتخذهم سخريا، يا مطاوعة يا متشددين يا متزمتين وما أدري ماذا يقول هنا العصاة للمستقيمين والصالحين. يقولون نحن كنا في الدنيا نستهزئ بهم ونسخر منهم، أين هم الآن؟ فيقول الله: بل زاغت عنهم الأبصار. ولذلك يسألون الله جل وعلا الخروج من النار، يا رب أخرجنا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الله: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليش؟ ما هو السبب؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. سخرتم منهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا على طاعة الله، إني جزيتهم اليوم بما صبروا عن معصية الله، إني جزيتهم اليوم بما صبروا عن أذاكم أنهم هم الفائزون. فهذا هو الفوز الحقيقي. لكن أولئك صبروا على طاعة الله في الدنيا، تركوا مجالسة العصاة والفسقة والظلمة وأصحاب الدنيا، صبروا مع أن نفوسهم ربما تريد ذلك، نفوسهم ربما تريد ذلك، لكن صبر نفسه. ولذلك الله جل وعلا يكرمه يوم القيامة بهذا. وقارن بين هذه الآية وبين الآية التي ذكرناها في أول المحاضرة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأن الفضل عنده بعد ذلك كبير. نعم. الله سبحانه وتعالى akan mengumpulkan orang-orang yang saling mencintai, saling duduk bergaul dengan orang-orang saleh semasa di dunia. Di akhirat kelak Allah mengumpulkan mereka di dalam surga. Lalu mereka pun saling bertanya-tanya di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah mereka di dalam Al-Qur'an, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Sebagian mereka mendatangi sebagian yang lain, lalu mereka saling bertanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Sebagian mereka mengatakan, dahulu kami semasa di dunia di dalam keluarga kami adalah orang-orang musyfiqin yang sangat memiliki yang memiliki rasa khawatir dan rasa takut akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu nad'uuh innahu huwal barrur rahim. Dahulu kami senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, para penduduk surga mengatakan, inna kunna min qablu nad'uuh. Lihatlah dengan firman Allah yang telah kita bacakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Dahulu kami semasa di dunia, kata penduduk surga, senantiasa berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, dan beribadah dan doa yang mereka lakukan semasa di dunia Allah sebutkan di dalam ayat tadi, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa beribadah kepada Rabb-nya semasa ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, di waktu pagi dan di waktu petang. Lihatlah di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyebutkan tentang ungkapan dari apa yang mereka katakan. Allah menggunakan lafaz wawul jamaah. Wawul jamaah artinya dhamir waw yang menunjukkan fa'il, yang mana pelakunya adalah orang yang banyak. Yang di sini menunjukkan bahwasanya mereka dahulu saling mencintai karena Allah, bergaul semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu tatkala mereka para penghuni surga saling bertanya-tanya di dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang mereka minta. Di antara penduduk surga ada mereka yang saling bertanya dengan sebagian lainnya, menanyakan tentang orang-orang tertentu. Mereka menanyakan, di manakah si fulan? Di manakah si fulan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah dari salah seorang penduduk surga yang ia bertanya kepada penduduk surga yang lainnya. Allah sebutkan, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Sebagian penduduk surga mendatangi penduduk surga yang lain, mereka saling bertanya-tanya. Qala qa'ilun minhum, di antara mereka ada seorang yang bertanya. Qala qa'ilun minhum inna kana li qarin. Sesungguhnya dahulu semasa di dunia aku memiliki seorang teman. Aku memiliki seorang teman. Tapi ketika hari ini, ketika kita sudah masuk ke dalam surga, saya tidak melihat orang ini di dalam deretan penghuni surga. Kemanakah orang ini? Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمُ مُطَّلِعُونَ. Teman saya ini dulu yang sedang saya cari, kenapa dia tidak masuk ke dalam surga? Dahulu dia mengatakan, apakah engkau akan membenarkan kalau nanti kita sudah meninggal menjadi tulang belulang, tulang-tulang yang sudah di daging yang sudah dimakan oleh cacing dan belatung menjadi debu, lalu kita akan lamadinun, yakni muhasabun, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibangkitkan kembali. Ini ucapan teman dari penghuni surga ini. Yang mengucapkan ini tidak dikelihatan di dalam surga. Maka orang ini mengatakan, qala hal antum muttali'un? Apakah kalian melihat orang ini di dalam surga? Ternyata mereka tidak melihatnya di dalam surga. Maka ia pun meminta kepada Allah untuk mencari orang ini di neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permintaan dari penghuni surga. Mereka ingin melihat orang-orang tertentu di dalam neraka. Allah pun penuhi permintaan tersebut. Maka mereka pun melihat ke neraka. Qala hal antum muttali'un? Tatkala sampai ke neraka, temannya ini bertanya kepada penduduk surga lainnya yang ikut bersamanya, apakah di neraka ini kalian melihat teman saya tersebut? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka temannya ini pun fattala'a, melihat temannya yang dulu mengatakan apakah kita nanti akan dihisab, apakah nanti amalan kita akan ditimbang, apakah kita nanti akan dikembalikan ke akhirat. Ia pun melihat temannya, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ia pun melihat temannya ternyata sudah berada di tengah-tengah api neraka, wal'iyadu billah. Sawa'il jahim, ya'ni wasatil jahim. Ia melihat temannya tersebut ternyata sudah berada di tengah-tengah neraka. Teman saya ini dahulu memerintahkan, ayo lakukan maksiat. Kenapa harus melakukan amal saleh? Kita tidak akan dihisab, kita tidak akan diazab. Lakukan saja maksiat, tinggalkan perintah, kemudian kerjakan larangan. Kita hidup berfoya-foya di dunia ini, namun ternyata hasilnya ia tidak dilihat di surga. Sebaliknya ia berada di tengah-tengah neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan temannya yang di dalam surga ini untuk bisa melihat temannya yang dahulu di dunia yang ingin melalaikannya, ternyata dia sudah berada di tengah-tengah neraka jahannam. Lalu ia mengatakan, setelah melihat temannya tersebut berada di tengah neraka jahannam, duduk surga ini mengatakan, qala tallahi in kitta laturdin. Demi Allah, sungguh engkau di dunia dahulu dengan permintaanmu agar aku melakukan maksiat untuk tidak beriman kepada hari akhir, in kitta laturdin, hampir saja engkau akan membinasakanku, ikut dijebloskan ke dalam neraka. Qala in kunta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pastilah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, dikarenakan Allah menerima taubatku, pastilah saya sudah berada di dalam neraka jahannam sebagaimana engkau berada di dalamnya. Maka lihatlah faidah dari berteman dengan orang-orang saleh, menjauhi orang-orang pelaku maksiat, walaupun dia orang dekat. Dia memerintahkan untuk melakukan maksiat, jauhi adapun orang-orang saleh. Maka hendaknya kita senantiasa bisa hidup, berinteraksi, duduk, saling mencintai dengan mereka. Demikian pula ini yang terjadi pada penduduk surga. Adapun penduduk neraka sebaliknya, mereka juga berkumpul. Mereka berkumpul di tempat yang sangat sempit. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan da'u hunalika thubura. Tatkala mereka dilemparkan di dalam neraka, tempat yang sangat sempit, di dalamnya mereka berdoa, meminta, dan mereka hanya meminta subura, yakni al-halak, kebinasaan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan penghuni neraka juga di dalam neraka. Di tempat yang sempit, mereka berkumpul di dalamnya, namun apa yang terjadi di antara mereka? Mereka saling melaknat di antara mereka, mereka saling menyalahkan, bahkan ada sebagian yang berkata, mencari teman-temannya yang dulu mereka ingin ajak ke dalam kesesatan, akan tetapi hidayah Allah telah sampai kepada mereka sehingga tidak bersama orang-orang yang telah menjadi penghuni neraka ini. Sebagian di antara mereka mengatakan, bal humul yawma mustaslimun. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Ada sebagian manusia dahulu di dunia mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman-temannya dari pelaku maksiat mengajak mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu kata orang-orang ini, setelah diselamatkan oleh Allah dan mereka menjadi penghuni surga, para pelaku maksiat ini bertanya, tatkala mereka berada di dalam neraka, kenapa kalian tidak ikut bersama kami di dalam neraka? Kenapa kalian berada di dalam surga? Kata penduduk surga menjawab pertanyaan mereka, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Dahulu kalian ini, setiap kali kami ingin melaksanakan ketaatan, kalian datang untuk melalaikan kami. Kalian datang untuk menghalangi kami dari ketaatan. Kami ingin melakukan salat di masjid, kalian menghalangi kami. Dan seterusnya, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, qalu bal lam takunu mu'minin. Wa ma kana lana 'alaykum min sultanin. Dan tidak ada kekuatan bagi kami untuk menarik kalian, melainkan kalianlah orang-orang yang menjadi atau orang-orang yang ghawin, yang terbawa atau termakan dengan hawa nafsunya sendiri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tatkala seseorang benar-benar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi bisikan orang-orang yang ingin menyuruh kepada maksiat dan kejelekan, apabila dia menjauhinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, qalu bal lam takunu mu'minin, wa ma kana lana 'alaykum min sultanin, bal kuntum qauman taghin. Kemudian kata orang-orang yang telah berada di dalam neraka, fa haqqo 'alaina qawlu rabbina inna ladha'iqun. Dan telah tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, firman ketetapan Allah bahwasanya kami semua berada di dalam neraka. Maka semuanya mereka, orang-orang yang dahulu mereka saling mengajak kepada kesesatan dan kejelekan, dikumpulkan di dalam neraka wal'iyadu billah. Mereka dikumpulkan di dalam tempat yang sempit, di dalamnya mereka hanya menyuruh dan tidak ada yang diberikan melainkan kebinasaan. Kemudian sebagian ada yang mengatakan, wa ma lana la nara rijalan kunna na'uduhum minal asyrar. Kenapa kami tidak melihat sebagian yang lainnya yang dahulu kami menganggap mereka ini adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak memiliki perbendaharaan atau harta dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma lana la nara rijalan kunna na'uduhum minal asyrar." اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang penghuni neraka. Mereka setelah dikumpulkan di dalam tempat yang sempit, mereka meminta untuk dikeluarkan dari neraka. Mereka meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Allah berfirman, "Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun." Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Apabila kami kembali ke dunia, kami tidak akan melakukan apa yang telah kami lakukan dahulu. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? Qala khta'u fiha wa la tukallimun. Hinahlah kalian di dalamnya. Kalian akan tetap di dalamnya dan jangan sekali-kali kalian berbicara kepadaku. Innahu kana fariqu min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansakum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun. Na'am, hatta ansakum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun. Dahulu ada hamba-hambaku yang mereka mengatakan beriman kepadaku, mereka memohon kepadaku, meminta rahmat dan pengampunan dariku, namun kalian menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Lalu kata Allah, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Dan hari ini aku membalas mereka semua dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dikarenakan kesabaran mereka semasa di dunia. Perhatikan, inilah yang menjadi inti pembahasan kita, bima sabaru, dikarenakan kesabaran mereka di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau kita bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa beribadah kepada Allah. Di sini Allah sebutkan, aku berikan mereka surga sebagai balasan mereka dikarenakan kesabaran mereka semasa di dunia, yaitu kesabaran bersama orang-orang yang saleh berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan dunia. Mereka bukan orang-orang yang tidak menginginkan dunia sama sekali, bukan. Kecintaan kepada dunia ada di dalam diri mereka, tapi mereka menundukkan kecintaan itu dan lebih mengutamakan, lebih mendahulukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah wa iyyakum li kulli khair. Barakallahu.